Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, melengkapi pembahasan yang telah lewat terkait dengan bahaya laten terhadap kemuliaan yang telah kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bahaya itu muncul dari diri kita sendiri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan, pertama, kata beliau, barakallahu fikum, faman arafa haqiqata nafsihi وَمَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ عَلِمَ أَنَّهَا مَنْبَعُ كُلِّ شَرٍ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya dan apa yang telah diberikan padanya, dia akan tahu bahwa jiwanya itu merupakan muncul atau sumber segala kejelekan. Wa ma'wa kullu su'in, wa ma'wa kulli su'in, dan tempat bercokolnya segala kejelekan. Sebelum ucapan ini di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jiwa kita sendiri terpatri di atas dua sifat. Sifat yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Dan sifat yang kedua adalah kezaliman. Sehingga bagi setiap orang, kata beliau, sifat kebodohan dan kezaliman, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dari sini muncul berbagai macam bentuk amalan, ucapan-ucapan jelek. Maka barang siapa yang punya sifat kejahilan dan kezaliman, tidak akan ada peluang untuk kemudian menjadi orang yang istiqomah sama sekali. Kecuali dia berupaya untuk kemudian mengeluarkan segala kemampuan dan kesanggupannya. Pertama, untuk berilmu yang bermanfaat, yang akan bisa mencabut dari dirinya sifat kebodohan tersebut. Yang kedua, dia harus bersungguh-sungguh untuk kemudian mematri dirinya agar mau beramal-amal soleh yang akan mengeluarkan dia dari sifat kezaliman. Ternyata barakallahu fikum, ini sesungguhnya tabiat yang ada pada masing-masing kita manusia. Bodoh, kemudian zalim. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menuntut dari kita sebuah upaya yang besar dan kesungguh-sungguhan untuk membebaskan dan melepaskan diri dari dua sifat tersebut. Membebaskan diri dari kebodohan, harus semangat untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Membebaskan diri dari sifat kezaliman, maka kita harus tekun untuk beramal-amal yang soleh. Beliau menjelaskan, bersamaan dengan ini semua, kebodohan diri itu akan lebih banyak dibanding dengan berilmunya. Satu, benar atau salah? Kebodohan kita terhadap agama Allah lebih banyak dibanding dengan barakallahu fikum pengetahuannya kita. Wa zulmuma wa zulmuha a'zam min adliha. Walaupun dia sudah berupaya, berusaha, tetap kezaliman itu lebih besar daripada keadilannya. Itulah pribadi kita, barakallahu fikum. Jiwa kita sendiri, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka pantas bagi setiap orang untuk kemudian kembali kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar Allah memberikan penjagaan dan perlindungan dari kejahatan itu. Satu, barakallahu fikum. Yang kedua, agar Allah membantu dia untuk mensucikan jiwanya sendiri. Karena beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dialah Allah sebaik-baik yang akan mensucikan jiwa. Dia meminta kepada Allah perlindungan. Jangan sampai Allah menyerahkan dirinya kepada dirinya walaupun sekejap mata. Harus kita berlindung, barakallahu fikum. Jangan sampai kita pede. Setelah kita belajar ilmu agama untuk mencabut kebodohan, kemudian kita beramal soleh untuk melenyapkan sifat-sifat kezaliman, mengikis, barakallahu fikum, sifat-sifat kezaliman, jangan sampai, barakallahu fikum, kita merasa sudah suci. Jangan. Kita harus meminta kepada Allah tambahan. Jangan sampai urusan kita ini diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri kita sendiri. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innahu in wakalahu ilaiha halaka. Karena jikalau seseorang itu telah diserahkan oleh Allah kepada urusan dirinya, maka dia akan binasa. Fama halaka man halaka illa haitsu wukila ila nafsihi. Tiadalah orang itu binasa dengan sebuah kebinasaan kecuali di saat Allah menyerahkan urusannya terhadap dirinya sendiri. Kan termasuk dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar jangan sampai urusannya ini diserahkan kepada dirinya. Kalau sampai kemudian Allah menyerahkan urusannya kepada dirinya, ini bertanda kebinasaan dan malapetaka yang akan menimpa orang tersebut. Satu hal yang sangat penting kita ketahui, bahwa diri kita ini cenderung kepada kebodohan dan kezaliman, disifati oleh bodoh dan zalim, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, kita mau belajar agama Allah Azza wa Jalla, kita mau beramal soleh sebagai upaya besar untuk membebaskan dan menyelamatkan diri kita dari kejelekan diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Tapi perlu diingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar jangan Allah menyerahkan dirinya, urusannya kepada dirinya sendiri, walaupun sekejap mata. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ambang kebinasaan pada diri seseorang. Oleh karena itu, barakallahu fikum, beliau menjelaskan lebih dalam lagi, kalau ada muncul kebaikan pada diri seseorang, muncul kebaikan, barakallahu fikum, itu bukan muncul dari dirinya sendiri. Kalau Anda melihat orang kok penampilannya baik, bagus, akhlaknya, tutur katanya, barakallahu fikum, setelah dia belajar, semakin menjadi baik, rahimani wa rahimakumullah, terlihat ibadahnya, terlihat ketawaduannya, sifat-sifat dia kelembutan di hadapan istrinya, sang istri lembut di hadapan suaminya, semua gambaran kebaikan itu muncul pada dirinya, bukan terlahir dari dirinya sendiri, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tetapi itu adalah semata-mata karunia dari Allah. Semata-mata fadl dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. kalau manusia itu jiwanya manba'us syarr, poros munculnya kejahatan dan kejelekan, itu jiwanya manusia barakallahu fikum. Nah, kalau sekiranya kita tidak menjaga, meminta perlindungan kepada Allah, sungguh amat sangat berbahaya. Kerusakan jiwa ini akan menjadi penyebab dicabutnya hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berbicara tentang maratibul jihad, martabat-martabat jihad, tahapan-tahapan jihad, tingkatan-tingkatan jihad, beliau meletakkan jihad pertama, jihad bersama siapa? Melawan siapa? Hah? Melawan diri kita sendiri. Jihadun nafs, jihad untuk melawan diri kita sendiri, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu beliau memberikan kiat. Kiat untuk kemudian menjihadi diri sendiri, melawan kejahatan dan kejelekannya. Allah berikan tata cara dan metode melawannya. Dirangkum di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Melawan jiwa ini dengan cara memaksa dia untuk mau belajar ilmu agama. Jihad menjihadi diri kejahatan yang ada padanya agar mau mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga, menjihadi diri ini agar mau setelah menyempurnakan dirinya, mau kemudian membagi kesempurnaannya kepada orang lain melalui pintu dakwatu ilallah azza wa jalla. Yang keempat, menjihadi diri itu dengan cara mau untuk dijihadi atau ditundukkan agar berada di dalam kesabaran. Di dalam berilmu butuh kesabaran, di dalam beramal butuh kesabaran, di dalam dakwah butuh kesabaran. Metode yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjihadi dan melawan kejahatan yang ada pada diri kita melalui empat perkara. Dan empat perkara ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat apa tadi? Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini terkait dengan bahaya jiwa diri kita yang kalau muncul kejahatannya akan bisa menjadi penyebab yang utama tercabutnya hidayah. Yang kedua, kerusakan amal yang kita lakukan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kita harus perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Karena dosa itu apabila kita membiarkan akan menetas dan melahirkan dosa baru. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk dosa, amat sangat berat bagi kita untuk memikul kemuliaan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan punya kesanggupan. Kenapa? Karena dosa akan berpengaruh hubungan lahiriah dan batiniah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa akan melemahkan, menghilangkan barokah pada umur, menghilangkan berkah pada ilmu, menghilangkan berkah pada amal. Dosa akan mencabut kekuatan fisik, kekuatan akal barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada melindungi diri dari bahaya dosa, kemaksiatan, sampai kemudian berakibat tercabutnya hidayah, yaitu dengan membuka selebar-lebarnya pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum cara untuk melindungi hidayah dari kejelekan amal yang kita lakukan, yaitu membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Kita berupaya bahwa di saat kita terjatuh dalam kesalahan, kita segera rujuk dan kembali barakallahu fikum menutupnya dengan amal-amal soleh, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, terus apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap yang namanya anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat. Banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perlindungan dan penjagaan hidayah itu dari dalam diri kita sendiri. Di saat ujian datang, dahsyat, mengerikan. Kalau sekiranya kita terus melakukan penjagaan terhadap diri kita, penjagaan terhadap amal kita, bantuan dan pertolongan Allah itu akan turun untuk melindungi barakallahu fikum hidayah ini bagaimanapun dahsyat. Mungkin di depan kita, mungkin teman kita, mungkin guru kita, mungkin alim kita sudah terlibas dengan fitnah itu. Jikalau engkau benar-benar melakukan koreksian kembali dalam diri kita, mengoreksi kembali amal kita, insya Allah ini akan bisa menjadi pelindung terhadap nikmat hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang kita lakukan, barakallahu fikum. Terkadang kan orang tidak mau tahu. Dia menganggap bahwa dirinya itu adalah hebat, pintar, tidak akan terlibat. Ternyata terlibas dengan fitnah rahimani wa rahimakumullah. Karena percaya diri, barakallahu fikum. Jangan. Ini pertama kali yang harus kita lakukan di saat fitnah itu datang. Segera melakukan koreksian terhadap diri kita. Jangan sampai pada diri ini ada yang akan menyambut fitnah itu, barakallahu fikum. Kita pasang benteng. Kita pasang barakallahu fikum perisai agar jangan sampai menyentuh diri kita. Yang kedua tentu dari luar, kita harus berupaya mencari bimbingan. Bimbingan para ulama, al-akabir, al-thiqah, mencari teman-teman yang soleh, yang akan bisa menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Lalu kemudian kokoh berpegang di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ini semuanya adalah upaya yang diridhai oleh Allah. Semoga di saat kita menempuh cara-cara ini, pertama, kita berupaya memperbaiki diri kita sendiri. Kedua, kita mencari jalur-jalur yang akan bisa menyelamatkan kita. Mencari bimbingan ulama'ul akabir. Kemudian, barakallahu fikum, mencari teman-teman yang soleh yang akan membantu kita. Kita berbaju dengan baju takwa, berhias dengan perhiasan keikhlasan. Insya Allah semuanya ini akan menyebabkan datangnya bantuan dan pertolongan dari Allah. Itulah yang kita harapkan. Bahwa pemeliharaan dan penjagaan dari Allah terhadap hidayah ini, inilah yang kita butuhkan dalam setiap waktu perjalanan hidup kita membawa kemuliaan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka semoga apa yang saya gambarkan di hadapan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan kedudukan hidayah, hakikat hidayah, dan apa yang harus kita perbuat di depan hidayah, semoga bisa membuka barakallahu fikum diri kita ini untuk bisa selamat dari ujian demi ujian yang sudah kita tinggalkan, yang sedang kita hadapi, atau ujian di dalam hidayah ini yang akan datang. Semoga ini menjadi modal keselamatan kita. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral ikhwah. Tentu saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan syayatin. Al-haq itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebelum saya menutup, saya tetap dan tidak lupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Ai la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dikatakan seseorang berterima kasih kepada Allah jika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka dari majlis ini, barakallahu fikum, saya mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang punya andil terlaksananya dan terwujudnya daurah Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, barakallahu fikum. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih wa jazakumullahu khair atas kesungguh-sungguhan ikhwan untuk mengumpulkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian saya bisa berziarah menemui saudaraku, mewujudkan majlis saling tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tentu ini adalah pintu yang sangat baik bagi perjalanan kita di atas dakwatu ilallah azza wa jalla. Kita sama-sama butuh keikhlasan, barakallahu fikum, untuk memikul amanat dakwah. Kita saling doa, mendoakan agar mendapatkan, barakallahu fikum, hidayah dan kekokohan di atas hidayah. Tidak ada kata dan kalimat yang saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.